بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. إخواننا والأخوات حفظكم الله جميعا، فالحمد لله عز وجل yang dengan segala nikmat dari Allah tabarak wa taala kita masih berkesempatan untuk melanjutkan majelis kita pada bahasan kitabun nikah dari Umdatul Fiqh yang disusun oleh Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di mana pada akhir pembahasan kita, ya, telah kita membahas tentang masalah al-kafa'ah pada pembahasan al-kafa'ah pada an-nikah, dan insyaallah taala di majlis kita hari ini kita akan lanjutkan pada fasal selanjutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, faslun fi nikahil abidi wal ima, ya, pada fasal yang berikutnya, ya, itu fasal fi nikahil abid, itu tentang, ya, pernikahan yang dilangsungkan oleh para hamba sahaya, baik itu laki-laki maupun wanita. Fi nikahil abid, al abid berasal dari kata abdun wal ima, yakni amatun, yang mana keduanya bermakna atau mengandung makna ar-riq secara istilah, yaitu hamba sahaya, mengandung makna penghambaan. Iya. Baik. Qala huna rahimahullahu taala, wa lis-sayyidi tazwiju imaihi kullihinna wa 'abidihi as-sighari bighairi idnin وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو آهر فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر. نعم. قال هنا رحمه الله تعالى وللسيد تزويج إمائه كلهن. Di sini kata beliau رحمه الله تعالى وللسيد واللام pada kata للسيد yaitu bayan al-ibahah, pembolehan, yakni bahwa setiap tuan yang memiliki hamba sahaya, yang memiliki hamba sahaya, kata beliau rahimahullahu taala, wali sayyidi tazwiju imaihi kullihinna, ai seorang tuan dia boleh menikahkan seluruh hamba sahaya wanita dia, ya, wa abidihi as-sighari bighairi idnin, ya, dan hamba sahaya laki-laki yang masih kecil, ya, masih belia, ya, bighairi idnin. Di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan, ya, taswiju imai, ya, menikahkan hamba sahaya wanita dia kullihinna seluruhnya tanpa dibedakan, ya, apakah hamba sahaya wanita ini dia seorang yang masih gadis atau tidak, ya, gadis ataukah dia janda, ya, apakah dia masih belia ataukah sudah dewasa, ya, dia perbolehkan bagi seorang tuan untuk menikahkan hamba-hamba sahaya wanitanya seluruhnya. Adapun bagi hamba laki-laki, ya, kata beliau rahimahullahu taala, wa abidihi as-sighari bighairi idnin, ya, hanya khusus bagi yang masih belia, itu pembolehan menikahkan mereka tanpa menunggu izin, ya, dari para hamba sahaya tersebut. Jadi untuk wanita tanpa ada pengecualian semuanya diperbolehkan tanpa izin mereka. Adapun bagi hamba saya laki-laki hanya bagi yang berusia belia. Nah, ini merupakan pandangan yang masyhur di madhab Imam Ahmad ya rahimahullahu taala. Baik, masyaallah. Nah, قال هنا وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها سيدتها dan diperbolehkan, ya, juga menikahkan, ya, hamba sahaya dari موليته بإذن سيدتها. طيب, diperbolehkan juga menikahkan seorang hamba sahaya wanita dari موليته, dari hamba yang sebelumnya dia bebaskan, tapi dengan izin si wanita tersebut, izin dari si wanita yang dahulu pernah memiliki status hamba pada si tuan tadi. Nah, jadi semisal seorang, dia seorang tuan misalnya, ya, yang dia memiliki istri, ya, dia dia memiliki istri dan istrinya tersebut memiliki hamba sahaya wanita, ya, memiliki hamba sahaya wanita dan dia hendak menikahkan hamba sahaya tersebut. Tayib. Jadi pada kasus seperti ini, apabila hamba sahaya wanita tersebut hendak dinikahkan oleh si pemilik, yakni istrinya, istri dari tuan tadi, dia hendak menikahkan hamba sahaya wanita tersebut, Pak, dalam pandangan madhab Imam Ahmad rahimahullahu taala, kemana kita terangkan terdahulu di awal-awal majlis, di antara syarat al-wali adalah az-dhukur, dhukuriyah. Syarat wali harusnya dia seorang laki-laki. Maka pada kondisi semacam ini, si istri dia enggak mungkin menikahkan hamba sahaya milik dia, si wanita ini. Iya, karena dia wanita, maka ya diperbolehkan. Nah, maka ya diperbolehkan suami dari istri ini untuk menikahkan hamba sahaya milik istrinya. Ini dari kalimat beliau rahimahullahu taala. Ya, tayyib walahu taswiju amatin ya muwalliyatihi. Jadi dia boleh menikahkan hamba sahaya yang hamba saya tersebut hendak dinikahkan, hendak dinikahkan, dan dia menjadi perwalian dari hamba sahaya tersebut. Namun harus seizin dari pemiliknya, harus seizin dari pemiliknya. Wala yamliku ijbara abdihil kabiri ala nikah. Qala huna wala yamliku ijbara abdihi. Dan tidak diperbolehkan, atau dia tidak memiliki hak pemaksaan terhadap hamba laki-laki dia yang sudah dewasa untuk menikah. Ya, karena kita terangkan terdahulu juga, ini masih furu pembahasan terdahulu, ya, bahwa ijbar hanya berlaku bagi mereka anak kecil yang belum mencapai usia bulugh. Yang belum mencapai usia bulugh atau usia tamyiz. Ya, bagi mereka yang belum mencapai usia semacam ini boleh berlaku ijbar. Itu alamat nabil imam. Dan ini diberlakukan baik bagi laki-laki dewasa, baik laki-laki merdeka maupun hamba sahaya. Ya, kata beliau, wala yamliku ijbara abdihil kabir ala nikah. Ya, karena pembahasan kita tentang pernikahan hamba sahaya ini tidak atau merupakan furu' pembahasan terdahulu. Jadi ada beberapa bahasan yang sebenarnya, ya sebenarnya kembangan dari bahasa kita yang pernah kita bahas, termasuk dalam masalah ijbar. Wa ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi idni sayyidihi fa huwa aahir. Dan hamba sahaya yang menikah tanpa izin tuannya, maka dia aahir. Maksud dari kata aahir, ini seorang yang fajir, seorang yang fasik. Seorang yang fasik. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala fi Sunan dari hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayyuma 'abdin tazawwaja bighairi idzni mawalihi fa huwa aahir. Wa hamba sahaya mana saja yang menikah tanpa izin tuannya, maka hamba sahaya tersebut adalah seorang yang aahir, seorang yang fasik, seorang yang fajir. Iya. Fa in dakhala biha. Apabila hamba sahaya tersebut dakhala biha, fa mahruha fi raqabatihi ka jinayatihi. Baik. Jadi kita berbicara tentang seorang hamba yang menikah. Ya, fa diperbolehkan hamba menikah laki-laki itu hanya dengan izin dari tuannya. Bila mana dia menikah tanpa izin tuannya, maka dia seorang yang fasik, seorang yang fajir. Kemana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadis sahih. Ya. Naam. Dan kedudukan hamba sahaya tersebut sebagai seorang yang fasik, yang fajir, apakah menggugurkan ya semua konsekuensi nikah ataukah tidak? Artinya menggugurkan konsekuensi nikah, apakah wanita yang dinikahi oleh hamba sahaya tersebut ya tidak mendapatkan mahar atau mendapatkan mahar? Ya, mendapatkan mahar atau tidak mendapatkan mahar. Nah, bila mana hamba sahaya laki-laki ini menikahi si wanita dan belum melakukan hubungan suami istri dengan wanita tersebut, laisa alaihi mahar. Tentunya tidak berlaku mahar bagi dia. Bagaimana halnya ya wanita laki-laki merdeka yang menikah tanpa belum menggauli istrinya. Nah, tapi apabila si hamba laki-laki ini sudah sampai pada taraf dia melakukan hubungan intim, dakala biha, dia jima dengan istrinya tersebut yang dia nikahi tanpa izin dari tuannya, kata beliau rahimahullah ta'ala, fa in dakala biha fa mahruha, tetap dikenakan mahar, tetap dikenakan mahar, fa mahruha fi raqabatih. Ya, maka mahar bagi si wanita tersebut menjadi tanggungan si tuan, menjadi tanggungan dari tuan pemilik hamba tersebut. Ya, kajinayatihi, kiasan kepada masalah jinayah. Masalah jinayah ini masalah tindak pidana. Bila mana seorang hamba ya dia melakukan tindak pidana, baik itu menghilangkan harta seseorang ataukah dia melukai seseorang, maka kerugian yang diakibatkan oleh hamba tersebut menjadi tanggungan dari pemiliknya. Tanggungan dari pemiliknya. Ya, serupa halnya juga dengan pernikahan semacam ini. Bila mana hamba tersebut dia menikahi seorang wanita dan dia sudah sampai pada taraf menyetubuhi wanita tersebut, ya, maka tetap dikenakan mahar, dan mahar ini bukan tanggungan si hamba. Karena pada dasarnya seorang hamba tidak memiliki harta sedikit pun juga. Dan seluruh harta yang dimiliki oleh hamba tersebut selain dari mukatab. Dasar dari hamba yang apa? Memiliki perjanjian tertentu ya dengan tuannya untuk memiliki bagian tertentu dari hasil usaha dia. Ya, selain dari jenis hamba semacam ini. Bah, hamba pada dasarnya harta dan segala yang dia miliki adalah milik tuannya. Milik tuannya dan tidak memiliki hak apapun atas harta tersebut. Jadi pada kondisi seperti tadi, ya, kondisi seperti tadi, ya, kemana disebutkan oleh beberapa kalangan fukaha, ya, dalam kondisi seperti ini, seorang budak, hamba sahaya, itu lebih ada kecenderungan kemiripan dengan, ya, dengan hewan peliharaan. Ya, hewan peliharaan, bahwa segala kerugian yang diakibatkan oleh hewan peliharaan itu juga ditanggung oleh pemiliknya serupa halnya dengan hamba sahaya. Dan ini juga ada khilaf di kalangan para pakar ilmu usul, apakah hamba sahaya itu lebih mirip kepada hewan dalam pemberlakuan beberapa hukum, ataukah lebih mirip kepada insan mukallaf, ditinjau dari dia berlaku juga sejumlah hukum. Kalau kita melihat pada hukum-hukum peribadatan, budak, hamba sahaya serupa dengan seorang mukallaf, seorang manusia yang dikenakan beban hukum. Namun ditunjuk pada beberapa permasalahan muamalat, tidak seperti itu. Ya, dia diperjualbelikan, segala tasarruf atau apa yang dia lakukan menjadi tanggungan siapa? Tanggungan si pemilik. Ya, dia tidak memiliki harta dan segala harta yang milik si pemilik, begitu seterusnya. Enam. Qala huna fa in dakhala biha fa mahruha fi raqabatihi. Naam. Kajinayatihi illa an yafdiyahu sayyiduhu bil aqalli min qimatihi awil mahar. Tayyib, masyaallah taala. Ya. Jadi kewajiban untuk menyerahkan mahar kepada si wanita yang dibebankan kepada si pemilik budak laki-laki tadi, ini sebagaimana juga disebutkan pada hadis terbukan oleh Al-Baihaqi dan selain dari beliau, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, ayuma imra'atin ya nukihat bighairi idni waliha fanikahuha batil fa in asabaha falaha as-sadaq bima istahalla min farjiha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ya, bahwa wanita siapa saja yang menikah tanpa izin dari walinya, ya, maka nikahnya batil. Dan perhatikan kata ayyuma imra'atin, ini berlaku secara umum, baik wanita tersebut wanita merdeka ataukah hamba sahaya, ya, dan wali bagi hamba sahaya adalah tuannya. Bila mana dia menikah tanpa izin tuannya, maka nikahnya batil. Dan bila mana sudah sampai pada taraf berhubungan, maka wanita ini berhak atas mahar dari apa yang dihalalkan pada farji si wanita tersebut. Ini masalah jima tadi. Jadi berhak atas mahar bila mana sudah terjadi jima. Ya. Dan apakah ini juga berlaku pada semua nikah yang fasid? Ya, berapa kalangan ulama mengatakan hal yang serupa. Ya, bahwa semua nikah yang fasid, misalnya nikah tanpa wali, ataukah pada nikah syubhat, ya, bila mana sudah sampai pada taraf berhubungan intim, ya, pihak laki-laki tetap harus menyerahkan mahar. Harus menyerahkan mahar. Ya, misalnya seseorang dia menikah dan dia tidak mengetahui bahwa yang bertindak sebagai wali si wanita sebenarnya bukan wali yang berhak sebagai walinya. Dan nanti setelah berapa hari kemudian baru dia tahu. Maka ini termasuk dalam kategori nikah yang fasid, nikah tanpa wali. Nah, dan laki-laki telah menyerahkan mahar. Apakah laki-laki tersebut boleh meminta kembali maharnya atau tidak? Kalau belum terjadi hubungan, ya, hubungan badan, laki-laki boleh mengambil kembali maharnya. Namun bila mana sudah terjadi, maka mahar itu adalah milik si wanita. Ini berlaku pada setiap pernikahan, walaupun itu pernikahan yang fasid. Naam. Tayyib, masyaallah. Qala huna illa ay yafdiyahu sayyiduhu bil aqalli min qimatihi. Tayyib. La haula wala quwwata illa billah. Ya, qala huna illa ay yafdiyahu sayyiduhu bil aqalli. Jadi mahar itu menjadi tanggungan dari si tuan, kecuali apabila si tuan tersebut dia membayarkan dengan nilai yang paling minim dari harga si budak, atau mahar. Jadi memilih dua hal. Memilih dua hal. Imma mahar, ya imma si tuan ini memilih mahar, ya, dan ini adalah hak yang berhak, ya, yang sepatutnya dibayarkan oleh si tuan tersebut. Namun kondisinya misalnya, ternyata nilai harga si budak laki-laki ini jauh lebih murah dari mahar. Jauh lebih murah dari mahar. Maka mana yang dia pilih? Ya, apakah dia memilih mahar atau dia menjual si hamba laki-laki tersebut sebagai bayaran terhadap mahar yang seharusnya diserahkan kepada hamba sahaya si wanita tadi. Alal madhab, ya, dipilih dari nilai yang paling kecil, nilai yang paling minim. Ya, kalau ternyata maharnya itu lebih rendah, maka mahar yang dibayarkan. Ya, namun jika nilai jual si hamba ini lebih rendah, maka ya si hamba ini yang dijadikan fidyah bagi si pemilik, ya, hamba sahaya wanita tersebut. Bisa dipahami? Ya, kalau misalnya saya punya hamba laki-laki, antum punya hamba wanita, mereka menikah tanpa izin, ya, tanpa izin dari si pemilik, ya, lantas saya harus bayarkan mahar. Saya harus bayarkan mahar karena budak laki-laki milik saya sudah menggauli budak anda, ya, budaknya antum. Maka jika saya memilih salah satu antara keduanya, kalau misalnya mahar itu murah, ya, anda bayarkan mahar. Kalau ternyata maharnya tinggi dan harga si budak laki-laki ini rendah, anda budaknya ambil, silakan. Nah, qala huna wa man nakaha amatin ala annaha hurrah thumma alima falahu fasqun nikahi wala mahra alayhi in fasakha qabla dukhul wa in asabaha falaha mahruha. Demikian juga qala huna rahimahullahu taala, dan siapa saja yang menikahi hamba atau budak wanita berkeyakinan bahwa ketika dia menikahi budak tersebut, dia adalah seorang wanita merdeka. Seorang wanita merdeka. Selang beberapa waktu kemudian, ternyata dia mengetahui bahwa istrinya dia ini ternyata budak. Ya, ternyata dia adalah hamba sahaya. Falahu faskhun nikah. Maka boleh, ya, boleh bagi si laki-laki untuk fasakh nikah dan bukan talak. Fasakh, ya, anikah. Dan ini dikategorikan termasuk salah satu aib pada nikah. Ya, telah kita singgung juga terdahulu tentang aib pada nikah, yang mana seorang laki-laki boleh mengajukan fasakh. Ya, pernikahannya batal begitu saja. Nah, falahu faskhun nikah wala mahra alaihi in fasakha qabla dukhul. Dan tidak dikenakan mahar bila mana fasakh nikah tersebut sebelum terjadi jima. Namun bila mana sudah terjadi jima, si laki-laki sudah menggauli sang istri, ya, maka tetap dibayarkan maharnya. Tetap dibayarkan mahar kemana kita sebutkan terdahulu bahwa mada mahar ini sebagai ganti dari apa? Bima stahalla bihil farj. Ya, ganti sebagai ganti dari kemaluan atau farj wanita yang dia halalkan pada saat tersebut. Nah, qala huna rahimahullahu taala wa in asabaha falaha mahruha wa in awladaha fawaladuhu hurrun yafdihi biqimatihi wa yarji'u bima gharima ala man gharrahu wa yufarraqu bainahuma illam yakun mimman yajuzu lahu nikahul ima وإن كان ممن يجوز له ذلك فراضي بها فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. قال هنا رحمه الله تعالى وإن أولدها. Ini kondisi yang berikutnya, ya, setelah dia menggauli, ya, ternyata si wanita melahirkan. Fawaladuhu hurrun yafdihi biqimatihi. Ya, ini hal ketiga. Baik, bila mana si wanita ya akhirnya melahirkan anak, maka anak dari si wanita tersebut, ya, dia mengikut pada persangkaan si laki-laki ketika dia menikah. Faham hada? Ya. Jadi bila mana si laki-laki menikahi si wanita berprasangka atau menyangka bahwa wanita tersebut merdeka, maka tabi kepada persangkaan dia. Anak yang lahir itu mengikut pada persangkaan si laki-laki, kedudukannya juga merdeka, bukan hamba sahaya. Dan juga ini termasuk dalam kaidah disebutkan oleh kalangan fuqaha bahwa al-awlad tabi li khairi abawayhi, bahwa anak-anak ya tabiun ya li khairi abawayhi, mereka mengikut kepada salah satu di antara dua orang tua yang terbaik bagi anak-anak tersebut, ya pada agamanya terutama. Jadi bila mana ya, bila mana orang tuanya tersebut ada yang mana, ada yang dia merdeka dan dia ada hamba, maka perlu diperhatikan, ya perlu diperhatikan seperti ini. Maka dia mengikut kepada orang tua yang terbaik. Walaupun dalam kaidah ini tentunya tidak berlaku secara mutlak, ya tidak berlaku secara mutlak, dan lebih tepat kita menggiring masalah ini pada masalah yang kita sebutkan tadi bahwa dia anak-anak ini mengikut kepada persangkaan awal di saat dia menikah. Wa in auladaha fa waladuhu hurrun yafdihi bi qimatihi wa yarji'u bi man gharima ala man gharrahu. Iya. Dan gharam atau nilai yang harus diserahkan itu dikembalikan kepada suami. Iya. Tapi masya Allah taala. Jadi mahar tetap dibayarkan, ya, dan dibebankan kepada ya suami atau yang menikahi wanita tersebut. Setelah itu yufarraq bainahuma, keduanya harus dipisahkan, karena kita katakan tadi sudah berlaku hukum fasakh nikah. Tayyib. La haula la. Tayyib wa yufarraq bainahuma. Tayyib wa yarji'u bima gharima ala man gharrahu. Wa yufarraqu bainahuma illam yakum mimman yajusu lahu nikahul ima. Tayyib. Dan bila mana bagi mereka yang tidak diperbolehkan untuk menikahi hamba sahaya. Tayyiblah. Kalimat wa yufarraqu bainahuma itu mengikut pada kalimat yang setelahnya, ya, bukan yang sebelumnya. Tayyib, masyaallah. Jadi konteksnya di sini wa yufarraqu bainahuma illam yakum mimman yajuzu lahu nikahul ima. Dan suami istri yang menikah, mereka harus dipisah bila mana laki-laki tersebut tergolong dari kalangan yang tidak diperbolehkan menikahi hamba sahaya. Baik, masya Allah taala. Baik. Jadi ini sebenarnya masalah tertib ya pada pernikahan yang ditetapkan oleh syariat, bahwa pada dasarnya seorang yang merdeka ya disyariatkan menikahi juga wanita yang merdeka. Ya. Dan bukan hal yang diperbolehkan secara syar'i seorang laki-laki merdeka menikahi ya hamba sahaya wanita muslimah, kecuali pada kondisi tertentu. Sebagaimana disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yastati minkum tawlan an yankiha al-muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum." Dan bagi mereka yang tidak memiliki kesanggupan untuk menikahi wanita-wanita yang muhsan dari orang-orang beriman, ay wanita-wanita yang merdeka, ya, maka dia boleh beralih kepada pilihan yang kedua, yakni mengangkat atau mengambil hamba sahaya wanita. Yaitu pun disyaratkan pada ayat ini, min fatayatikumul mu'minat, dari gadis atau wanita-wanita kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah taala. Jadi laki-laki yang hendak menikah ya pada kondisi semacam ini, imma dia memilih wanita yang merdeka. Bila mana dia tidak sanggup untuk menikahi wanita yang merdeka dikarenakan mahar misalnya, maka dia beralih kepada mengambil apa? Hamba sahaya wanita. Dan bila mana tidak sanggup, puasa. Ya, tentunya kembali kepada pilihan yang terakhir. Baik. wa in lam yakun mimman yajuzu lahu nikahul ima wa in kana mimman yajuzu lahu dhalika faradiya biha. Dan bila mana laki-laki ini termasuk yang diperbolehkan menikahi hamba sahaya wanita, budak wanita, dan dia ridha dengan menikahi hamba sahaya wanita, maka seluruh anaknya yang lahir setelah itu, ya, itu masuk kategori ar-raqib, masuk kategori ham, masuk kategori hamba. Ini yang katakan tadi pengecualiannya, ya, masuk kategori ham, masuk kategori hamba. Tapi masya Allah taala, la haula wala quwata illa billah. Ya, ini sekelumit tentang pembahasan pernikahan yang dilangsungkan antara para budak atau hamba sahaya. Ya, walaupun masalah ini tidak lagi populer, bahkan hampir-hampir tidak terjadi di era kita, namun ya ini ya masih terdapat dalam pembahasan beberapa kutub atau kitab-kitab fikih tradisional. Ya, dan bukan hal yang salah untuk dibacakan secara ringkas sebagai maklumat. Nah, selanjutnya di sini, ya qala rahimahullahu taala pada bab yang berikutnya. Bab al-muharramatu fi nikah. Nah, kata beliau rahimahullahu taala pada bab yang selanjutnya dari kitab nikah, bab al-muharramati atau babun al-muharramatu fi nikah atau babul muharramatu fi nikah. Naam, labas. Iya. Baik, bab ma'ruf maknanya telah kita terangkan terdahulu. Adapun muharramat, ya, berasal dari kata at-tahrim yang berarti al-mamnu'at. Al-muharramat yakni al-mamnu'at al-manhiyat. Ya, ini yang dilarang, ya, secara syar'i untuk dinikahi. Di babul muharramati fi nikah. Dan muharramat ya ala ta'nis, ya, untuk menunjukkan wanita. Jadi pada konteks ini, yakni wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ya, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ya, walaupun yang dibahas di sini kaitannya dengan wanita yang haram untuk dinikahi, namun untuk tinjauan si wanita, maka yang dimaksud adalah laki-laki yang tidak boleh dia terima pernikahannya. Ya, laki-laki yang tidak boleh si wanita tersebut menerima pernikahan laki-laki ini. Iya. Baik. Ini tentang berbicara tentang muharramat ya fi nikah. Fa muharramatu fi nikah secara umum, ya, ini disebutkan baik itu fil Quran ataupun pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbagi menjadi dua kategori. Ya, muharramat ya min ajal atau min ajli an-nasab, atau muharramat ya muharramat ya tahriman muabbadan, ini yang pertama dulu. Yang kedua, al-muharramat tahriman bil ajal atau ila ajalin. Jadi yang pertama, ya, ini kalangan wanita yang diharamkan dinikahi ya tahriman ya muabbadan abadian. Ya, tidak boleh dinikahi selamanya. Tidak boleh nikahi ya selamanya. Dan ini terbagi menjadi dua kategori pula, dua bahagian pula. Tayyib. Ya, ya, ini mereka pertama yang diharamkan dinikahi dikarenakan nasab atau karena sebab, ya, karena sebab nasab. Ya, yang kedua yang diharamkan dinikahi, ya, diharamkan dinikahi secara ta'bid, secara ya berkelanjutan, ya, terus menerus juga diharamkan karena alasan tertentu, karena sebab tertentu. Dan sini kenakan karena tarik, karena adanya sesuatu yang terjadi maka diharamkan bagi laki-laki menikahi wanita tersebut. Ya, ini untuk kategori wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, yakni wanita yang haram dinikahi tetapi ya hanya berlangsung pada waktu tertentu saja. Berlangsung pada waktu tertentu saja. Bila mana pada karena adanya sebab tertentu atau karena adanya penghalang yang digugurkan karena waktu tertentu, maka pada saat itu wanita ini yang dulunya diharamkan dinikahi, ya boleh dinikahi. Untuk kategori yang pertama, ya, yaitu wanita yang haram dinikahi selamanya. Haram dinikahi selamanya, kita katakan terbagi dua. Satu dikarenakan nasab, satu dikarenakan, yang kedua dikarenakan sebab. Ya, dikarenakan nasab, ada tujuh kalangan wanita. Ya, ada tujuh kalangan wanita. Yang pertama, mereka adalah ummahat. Ya, semua ya ummahat. Ya, ibu. Ya, dan yang dimaksud dengan ibu di sini, ya, ibu dari siapa? Ya, ibu dari sepasang pasangan, ibu dari si istri. Ibu dari istri ke atas. Ya, sampai ke atas nasabnya. Jadi, termasuk juga ummul ya, nenek dari jalur ibu, ibunya lagi, ya begitu seterusnya. Terus siapa lagi? Ummul ab, ya, ibu dari bapak atau ibu mertua berarti ya. Ibu dari mertua, begitu seterusnya ke atas. Ini yang diharamkan untuk dinikahi pada kategori ummahat. Nah, yang berikutnya, yang kedua yang diharamkan dinikahi selamanya adalah al-banat. Anak-anak putri. Ya, anak putri atau anak keturunan wanita. Anak keturunan ya wanita. Begitu seterusnya ke bawah. Begitu seterusnya ke bawah. Jadi putrinya dia. Ya, terus siapa lagi? Bintu-bint. Ya, putri dari putrinya dia. Begitu seterusnya ke bawah. Demikian juga. Ya apa? Putri dari anak laki-laki. Laki-laki dia ke bawah. Ini tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Yang ketiga ya adalah al-akhawat, adalah ya saudari dari istri. Ya, baik itu saudari kandung ataukah saudari sebapak atau saudari seibu. Ya, ini juga tidak boleh dinikahi selamanya. Ya, yang keempat, banatul akhawat. Banat al-akhawat. Ya, jadi anak ya, jadi anak-anak wanita dari saudari. Ya, saudari maksudnya di sini saudari dari laki-laki, si laki-laki tadi. Ya, ini juga tidak boleh dinikahi. Nah, dan juga banatul akhi. Ya, anak putri dari saudara laki-laki. Berikutnya, ya, al-am, paman. Yaitu saudari wanita dari bapak dan al-amma ya dan al-khalah saudari wanita dari ibu. Ini tujuh wanita atau tujuh kategori wanita yang tidak diperbolehkan untuk ya dinikahi selamanya dari jalur nasab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat An-Nisa, hurrimat 'alaikum ummahatukum وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. Ini juga ijma kalangan ulama. Ya, jadi diharamkan bagi kalian laki-laki yang menikahi ummahatukum. Di sini ummahat bentuknya idafah penyandaran kepada kata ganti yang menunjukkan makna umum. Semua yang dia dianggap sebagai ya, sebagai secara istilah. Jadi termasuk ibu kandung, ya termasuk nenek ke atas. Termasuk juga di sini banatukum yang termasuk pada kategori anak wanita. Ya, ke bawah. Ini semuanya juga diharamkan akhawatukum demikian juga secara umum. baik itu saudari kandung maupun saudari sebapak atau saudari seibu. Nah, yang kedua, yang diharamkan dinikahi dikarenakan sebab. Haram dinikahi selamanya dikarenakan sebab. Nah, yang pertama, ya kena sababul li'an, yang dikenal dengan istilah al-mula'anah. Ini nanti akan ada pembahasan tertentu, ya, insyaAllah ta'ala. Bila mana suami dengan istri tadi, ya, terjadi tuduhan zina, dan mereka saling mengungkapkan la'nat, ya, maka ini juga harus dipisah di antara keduanya, ya, dan si laki-laki tidak boleh lagi menikahi wanita tersebut, atau mantan istrinya tadi. Ya, itu mula'anah, ya, tadi termasuk sebab yang tidak memperbolehkan laki-laki menikahi wanita selamanya. Yang kedua, karena sebab ar-rada'ah. Sebab ya ar-rada'ah, kemana pada hadis yang sahih, ya tuhramu minar rida'ah kama tuhramu minan nasab. Ya, tayyib dijadikan mahramnya dikarenakan sebab rida'ah, jadi mahram karena sebab rida'ah, kemana halnya ya menjadi mahram karena adanya nasab. Maka semua konsekuensi mahramnya, konsekuensi mahram yang ada pada nasab itu juga berlaku pada rida'ah. Maka semua yang diharamkan pada nasab maka juga diharamkan pada rida'ah pada bentuk-bentuk pernikahan. Iya. Tapi masyaallah taala. Sebab yang ketiga dikarenakan adanya akad pernikahan. Ya, karena adanya akad ya pernikahan saja. Karena adanya akad pernikahan saja. Ini ada tiga kategori wanita yang diharamkan dinikahi selamanya karena sebab akad. Ya. Yang pertama, istri dari bapak. Istri dari bapak. Nah, ini masih sebagaimana disebutkan juga pada surah An-Nisa yang kita sebutkan tadi. Ma Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa." Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang bapak kalian telah menikahi wanita tersebut. Dan penyebutan di sini wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa tanpa adanya penyebutan apakah setelah digauli atau belum digauli. Berarti berlaku pada keduanya. Baik wanita tersebut sudah digauli oleh si bapak ataukah belum digauli, tetap tidak diperbolehkan dinikahi oleh anaknya. Baik. Yang kedua, itu istri dari si anak. Istri dari si anak. Maka seorang laki-laki atau bapak tidak boleh menikahi istri anaknya. Ya, ini juga masih kelanjutan pada ayat yang sama. Ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum." Ya, itu istri-istri dari anak-anak keturunan kalian. Anak-anak keturunan kalian. Ini juga berlaku secara umum, baik itu setelah digauli atau belum digauli oleh si anak. Ya, tetap diharamkan bagi si bapak tadi untuk menikahi istri anak tersebut. Itu maksudnya di sini bila mana sudah bercerai. Ya, bila mana sudah dia bercerai. Baik. Yang terakhir yaitu ibu dari si istri. Ini tentunya bagi suami yang haram bagi dia mertuanya. Yang kemana pada firman Allah Subhanahu wa taala juga pada surah Nisa yang sama disebutkan juga dan sering diharamkan wanisa'u wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian, ayah mertua kalian, ya diharamkan juga untuk dinikahi. Ya, tayyib. Yang keempat dari yang kategori yang kedua yang diharamkan dinikahi selamanya karena sebab, yang keempat yakni yang diharamkan karena sebab pernikahan dan duhul dan jima. Artinya nikah dan digauli. Artinya apabila menikah dan belum digauli maka belum berlaku hukum pengharaman. Ya, dan ini hanya satu yaitu anak putri dari istri. Ya, anak putri dari ya istri dan anak-anak keturunan mereka. Artinya bila mana seorang laki-laki menikah dengan wanita janda dalam hal ini dan memiliki anak putri. Ya, memiliki anak putri. Anak putri dari istrinya tersebut haram bagi dia bila mana dia menikahi ibunya dan terjadi hubungan intim. Ya, sudah jima maka putrinya haram bagi suami tersebut dan mahram bagi dia, mahram bagi dia selamanya. Namun bila mana belum sampai terjadi jima, hubungan intim, maka mahramianya hanya sebatas ketika si ibu itu menjadi istri saja. Bila mana bercerai sebelum terjadinya jima, ya si suami boleh menikahi anak dari mantan istrinya. Ya, seperti itu. Kemana pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Dan anak-anak angkat, anak-anak bawaan, rabibah. Ya, yang mana mereka itu berada pada tanggungan kalian, pada hujurikum, pada kamar kalian. Maksudnya ini hujurikum, pada tanggungan kalian. Dari istri-istri kalian. Artinya anak-anak bawaan istri kalian yang juga menjadi tanggungan atau berada pada rumah kalian. Ya, tapi dengan syarat bila mana istri tersebut allati dakhaltum bihinna. Bila mana engkau sudah menggauli ya istri kalian. Bila mana tidak, tentunya tidak berlaku hukum ini. Tapi masya Allah taala. Insya Allah taala masalah muharramat fi nikah untuk kategori yang kedua, yakni yang diharamkan hanya pada masa tertentu saja, akan kita lanjut insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Ya, naktafi lahuna. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.